Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita masih dalam bab Al-Karam Wal-Jud Wal-Infaqu fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala. Kemuliaan sifat dermawan dan anjuran untuk mensedekahkan hartanya dalam kebaikan karena yakin akan janji Allah Ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta dengan sesuatu kemudian belum mengatakan tidak. Muttafaqun alaihi, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yaitu maksudnya di sini, jika ada orang meminta ke Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW tidak pernah menolak dengan mengatakan tidak. Rasulullah SAW akan memberikan kalau beliau memiliki barang yang dia minta, kalau tidak, maka Rasulullah SAW mengakhirkan sampai datang kepada beliau harta, setelah itu akan diberikan kepada orang yang memintanya. Maksudnya di sini, Rasulullah SAW itu sebagai pemimpin. Rasulullah SAW sebagai pemimpin atau khalifah, maka seorang masyarakat, dia untuk mengadukan urusan kehidupan dia boleh meminta kepada seorang pemimpin. Yaitu boleh bagi masyarakat untuk meminta kepada seorang pemimpin, hukumnya dibolehkan. Kenapa? Karena seorang pemimpin wajib untuk mengurusi kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu, kalau seandainya ada seorang masyarakat yang miskin, dia tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhannya, maka berhak bagi dia untuk meminta kepada pemimpin. Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin di waktu itu, maka setiap orang muslim yang dia tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka datang ke Rasulullah SAW. Sehingga meminta hak kepada seorang pemimpin itu hukumnya dibolehkan. Dan Rasulullah SAW karena beliau adalah seorang yang dermawan, maka Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, beliau bertanggung jawab. Oleh karena itu, kalau ada seorang masyarakat yang meminta kepada beliau, maka Rasulullah SAW pasti akan memberikan. Sampai terkadang harta yang beliau, yang ada di rumah beliau itu habis, karena memberikan kepada orang-orang yang meminta kepada beliau. Kalaupun tidak ada, maka Rasulullah SAW mengatakan, tunggulah sampai datang sedekah kepada kami. Nanti kalau sudah datang sedekah atau zakat atau ghanimah, nanti akan saya berikan kepada kalian. Jadi ini menunjukkan Rasulullah SAW itu sangat dermawan sekali. Oleh karena itu, di antara metode dakwah Rasulullah SAW adalah memberikan harta sebanyak-banyaknya kepada orang yang dia masih belum yakin akan Islam. Orang-orang yang masih kafir atau orang-orang yang baru masuk Islam. Maka Rasulullah SAW di antara metode dakwah beliau memberikan harta sebanyak-banyaknya. Supaya mereka bisa tegak di atas Islam mereka. Kemudian hadis yang berikutnya, Imam Nawawi mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khulafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin, tidak ada hari yusbihul ibadu fihi, yang mana manusia hidup di hari tersebut, yaitu tidak ada hari yang baru. Di pagi hari manusia hidup. Manusia diberikan nyawa oleh Allah Ta'ala di pagi hari tersebut. Illa malakani yang zilan. Kecuali pasti akan datang dua malaikat. Yaitu setiap pagi hari, kalau kita masih hidup, misalkan pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan hidup sama Allah Ta'ala, maka di pagi hari pasti turun dua malaikat. Turun dua malaikat, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Setiap orang berarti termasuk kita juga akan turun kepada kita dua malaikat. Setiap paginya, setiap hari. Fayaqulu ahaduhuma. Satu malaikat berdoa, yaitu malaikat ini mendoakan orang-orang yang diberikan kesempatan hidup di setiap paginya. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khulafan. Wahai Tuhanku, berikan orang-orang yang menafkahkan hartanya di pagi hari ini pengganti. Berikan pengganti yang lebih baik. Wa yaqulul akhar, malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Wahai Tuhanku, berikan kepada orang-orang yang menahan hartanya dari sedekah, yang tidak mau bersedekah di hari ini, talafan, kehancuran bagi hartanya. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa malaikat, di antara tugas malaikat itu adalah mendoakan. Malaikat itu sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka terus mendoakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sampai kalau kita membaca Al-Quran dalam surat Ghafir, kita dapatkan, Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu, kata Allah Ta'ala, malaikat-malaikat yang bertugas mengangkat arsy, yaitu malaikat yang bertugas untuk mengangkat arsy Allah Ta'ala, singgasana Allah Ta'ala, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah dan istighfar, memintakan pengampunan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian mereka berdoa terus kepada orang yang beriman. Doanya panjang disebutkan dalam surat itu. Berarti, di antara tugas malaikat itu adalah mereka mendoakan orang-orang yang berbuat kebaikan dan mendoakan orang-orang yang berbuat kejelekan. Jadi doanya malaikat. Malaikat ini sangat mustajab sekali doanya. Di sini disebutkan dalam hadis ini, malaikat itu berdoa, yang satu mendoakan kebaikan bagi orang yang berbuat kebaikan, yang kedua mendoakan kebinasaan bagi orang yang berbuat dosa dan maksiat, bagi orang-orang yang tidak menjalankan kebaikan. Yaitu setiap pagi hari, setiap hari, kalau kita masih hidup, pasti dua malaikat ini akan turun. Yang satu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khulafan. Wahai Tuhanku, berikan kepada orang yang menafkahkan hartanya pengganti. Jadi, orang-orang yang menafkahkan hartanya, pasti dia akan diganti oleh Allah dengan harta yang lebih baik. Sehingga enggak ada istilah namanya miskin karena sedekah, itu enggak mungkin ada. Memang dia itu kalau bersedekah dengan hartanya, nominalnya secara matematikanya berkurang. Tetapi Allah Ta'ala akan membukakan pintu-pintu rezeki yang lainnya, yang dia enggak akan tahu. secara kasat mata enggak bisa diketahui. Tetapi akan terbuka, pintu-pintu rezeki akan terbuka. Oleh karena itu, kalau orang itu yakin dengan janji Allah Ta'ala, tidak pernah rasa takut terhadap sedekahnya. Berbeda dengan kondisi yang kedua. Kalau yang kedua, malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Wahai Tuhanku, berikan kepada orang-orang yang menahan hartanya, yang tidak mau menafkahkan hartanya, mensedekahkan hartanya, kehancuran bagi hartanya. Ini menunjukkan bahwa di antara pintu rizki, kalau kita ingin mendapatkan rizki di antara pintunya, adalah bersedekah. Ini doa yang sangat bagus dari doa malaikat, dan malaikat ini banyak sekali doa-doanya. Seperti kalau misalkan kita tadi sholat subuh berjamaah di masjid. Kita sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian kita wudhunya di rumah kita. Berangkat ke masjid, kemudian sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, kita masih duduk di masjid. Mengisi waktu dengan zikir kepada Allah Ta'ala, demikian juga termasuk zikir, termasuk pengajian. Maka siapa yang mengamalkan seperti ini, malaikat terus akan berdoa kepada orang yang masih duduk di masjid setelah sholat berjamaah. Doanya malaikat, Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alihi. Wahai Tuhanku, rahmati orang ini. Ampunilah dosa orang ini. Dan terimalah taubat orang ini. Malam yuhdithihi, malam yu'zi. Kata Rasulullah SAW, selama orang tersebut tidak batal wudhunya dan tidak mengganggu orang lain, maka dia akan mendapatkan terus doa malaikat ini sampai dia keluar dari masjid. Sehingga luar biasa, orang yang selesai sholat berjamaah, kemudian nunggu di masjid, sambil berzikir, mendengar pengajian, dan itu luar biasa pahalanya. Dan kalau kita perhatikan, sering sekali malaikat itu mendoakan, baik mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang tidak mengamalkan kebaikan, itu terus mendapatkan doa-doa para malaikat. Hadis yang berikutnya, beliau mengatakan, wa anhu, dan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, anfik ya bena Adam yunfak alaika. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, anfik ya bena Adam, wahai manusia, bersedekahlah kalian. Yunfak alaika. Kalau kalian bersedekah, pasti akan saya berikan rezeki kepada kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis pendek ini, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara sebab mendapatkan rezeki adalah sedekah. Jadi perlu diingat di sini bahwa pintu rezeki itu ada dua macam. Sarana mendapatkan rezeki Allah itu ada dua macam. Yang pertama, asbabun hissiyah. Yang pertama, sebab-sebab secara hissi. Kasat mata bisa kita lihat dengan indera kita. Yaitu seperti modal. Demikian juga strategi yang canggih. Kemudian planning yang matang. Kemudian yang ketiga, seperti tempat yang strategis. Kemudian usaha, kita bangun pagi, kemudian kita berangkat, kemudian sampai jerih payah. Ini semuanya dinamakan dengan asbab hissiyah. Sebab-sebab yang nampak. Kasat mata, yaitu yang nampak. Banyaknya orang berpangkunya ke ini. Berpangkunya kepada kasat mata saja. Yaitu orang kalau mencari rezeki, berpangkunya hanya pintu yang bisa dilihat dengan matanya. Modal, tempat yang strategis, planning yang matang, dan yang lainnya. Padahal dia lupa dengan sebab rezeki yang kedua. Bahkan ini yang paling penting. Maka sebab rezeki yang kedua dinamakan dengan asbab maknawiyah. Sebab-sebab yang tidak bisa dilihat dengan mata dunia. Walaupun terkadang tidak ada kaitannya, tetapi itu akan membukakan pintu-pintu rezeki yang lainnya. Dan ini banyak sekali. seperti diantaranya doa. Seorang berdoa, yaitu dia menjalankan sebab yang pertama, dia sudah membuat planning, mencari tempat, kemudian modalnya sudah disiapkan, maka dia berdoa sama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua diantaranya juga adalah silaturahim. Memperbanyak silaturahim. Rasulullah SAW mengatakan, man aroda an yunsa. Siapa yang ingin rizkinya ditambahkan dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah. Hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Kemudian di antara sebab, jadi walaupun silaturahim ini secara kasat mata enggak ada kaitannya dengan rizki yang dia dapatkan, tetapi itu akan membuka pintu rizki. Kemudian di antaranya juga adalah sedekah. Semakin banyak orang bersedekah, pintu-pintu rizki yang lainnya semakin dibuka sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengatakan di sini, wahai manusia, sedekahlah kalian. Kalau kalian sedekah, pasti akan saya berikan harta kepada kalian. Walaupun secara kasat mata, itu enggak masuk akal. Namanya kita sedekah keluar, yaitu akan berkurang, nominal harta kita akan berkurang. Tetapi, secara maknawi, itu akan membukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Kemudian di antara juga pintu rezeki yang maknawi ini, tidak kasat mata ini, di antaranya adalah istighfar. Orang memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala, itu luar biasa. Rasulullah SAW istighfar setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Nuh, perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mengatakan, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Dan saya mengatakan kepada kaumku, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa kalian. Kalau kalian beristighfar, yursilis sama alaikum midroro. Niscaya Allah akan menurunkan air hujan dari atas langit. Berarti, diturunkannya air hujan dari atas langit di antara sebabnya istighfar. Yursilis sama alaikum midroro. Wayumditukum bi amwal. Dan Allah akan mencurahkan bagi kalian harta benda. Wabani dan anak. Sehingga di antara metode mendatangkan anak banyak istighfar. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Ta'ala akan menjadikan di negeri kalian banyak sungai-sungai dan mata air yang melimpah. Ini karena istighfar. Oleh karena itu pernah ada orang-orang datang ke Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengadukan urusan dunia mereka. Ada orang berdatang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, harta saya dicuri. Solusinya gimana? Istighfar. Ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, usaha saya bangkrut. Bagaimana solusinya? Istighfar. Ada mengatakan, ya Rasulullah, saya terlilit utang. Bagaimana solusinya? Istighfar. Setiap ada orang mengadu urusan dunia, Rasulullah mengatakan istighfar. Solusinya cuma satu, istighfar saja. Akhirnya orang-orang bertanya, ya Rasulullah, kita ini banyak permasalahannya beda-beda. Tapi kenapa jawabannya cuma istighfar, istighfar, dan istighfar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau enggak tahu ucapan Nabi Allah yang mulia, yaitu Nabi Nuh, yang tadi saya sebutkan ketika mengatakan, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafaro, yursili sama alaikum midroro, wa yumditukum bi amwalin wa banin. Kemudian panjang lagi disebutkan, keutama istighfar sangat panjang sama Nabi Nuh AS. Maka dari itu, terkadang Allah Ta'ala itu akan membukakan pintu rezeki kalau kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai takut. Orang berbuat kebaikan itu pasti dijamin kehidupan dunianya oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin ada orang gara-gara dia itu rajin sholat, rajin beribadah, kemudian dia miskin sampai gak punya makan. Tidak, rezeki itu milik Allah Ta'ala. Dan Allah sangat gampang memberikan rezeki, membolak-balikkan hak. Rizki seseorang itu gampang sekali bagi Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Gara-gara kita taat kepada Allah Ta'ala, akhirnya kita miskin, harta kita ludes. Enggak mungkin. Karena Allah Ta'ala mengatakan diantara juga, diantara sebab mendatangkan rizki, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرُجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mencarikan jalan keluar bagi kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Mungkin ketika kita itu kembali kepada Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah Ta'ala, kita ibadah kepada Allah Ta'ala, mungkin harta kita ludes awal-awal, tapi itu harta-harta kotor. Setelah itu nanti pasti akan datang harta-harta yang baik. Itu sudah pasti. Orang kalau mau beribadah kepada Allah Ta'ala, dekat sama Allah Ta'ala, pasti teman-teman lama yang jelek akan menyingkir, diganti dengan teman-teman yang baik. Demikian juga kalau ada orang ingin bertobat kepada Allah Ta'ala, pasti harta-harta kotornya akan tersingkir. Nanti akan berganti dengan harta-harta yang baik. Tapi jangan sampai kita takut. Gara-gara kita beribadah kepada Allah Ta'ala, dekat sama Allah Ta'ala, nanti sampai akhirnya kita miskin, gak punya makan, kemudian hidup telantaran dan yang lain, tidak mungkin sama sekali. Itu sudah jaminan dari Allah Ta'ala, sehingga jangan sampai takut kalau kita itu beribadah kepada Allah Ta'ala terhadap dunia kita. Dunia kita pasti akan ditanggung sama Allah Ta'ala. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi.